ini pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Buya, bagaimana jika nenek adalah syarifah dan kakek kita tidak tahu nasabnya lebih jauh? Apakah nasab ke Nabi terputus karena banyak pendapat bahwa nasab hanya dari ayah saja? Bukan perbedaan pendapat. Nasab itu diambil dari bapak, garis bapak. Itu sudah jelas. Kecuali Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidak. Tetap sambung dengan Nabi. Melalui baginda Nabi Sayyidat Fatimah. Selebihnya nasab diambil dari jalur laki. Maka nasab duriyah Nabi diambil dari garis laki. Ini sebagai nasab. Tapi kalau ada seorang anak terlahir dari ibu cucunya Nabi, bapaknya bukan, nasabnya tidak sambung kepada Nabi, tapi dia mendapatkan syaraf kemuliaan karena ibunya adalah seorang syarifah. Ini, jadi syaraf tetap sambung, nasab yang terputus. Tolong dibedakan ini. Nasab terputus karena nasab mulai disalurlah lagi, tapi syaraf tetap ada. Coba, apakah Anda mau dibilang bukan anaknya ibu Anda? Enggak mau. Anda anaknya ibu Anda dan anaknya bapak Anda, nasabnya melalui bapak. Maka jika anaknya seorang syarifah, dia punya syaraf, punya kemuliaan. Memang nasabnya tidak sambung kepada Nabi, tapi dia punya kemuliaan, punya syaraf sambung kepada ibundanya yang seorang syarifah. Tolong dibedakan antara syaraf dengan nasab. Maka karena dia adalah punya syaraf, dia layak untuk dimuliakan. Karena darahnya nyambung dengan seorang ibu yang dia cucu baginda Nabi, kemudian nasabnya ke atas. Ya, ibunya nyambung, tapi dia tidak. Tapi dia punya syaraf dari sebelah ibunya, dari bapaknya, nasabnya. Ingat, nasab diambil dari jalur laki, kecuali Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Adapun syaraf, bisa laki dan perempuan, kemuliaan. Misalnya Anda punya ibu seorang syarifah. Anda bukan sayyid, karena bapak Anda bukan sayyid. Tapi Anda punya syaraf. Anda anaknya siapa? Anaknya syarifah. Anda punya syaraf, punya kemuliaan. Dan ini yang sering dilupakan. Bahkan ini sering dilupakan karena dia punya syaraf. Dia punya hak untuk kita muliakan. Punya hak kita muliakan karena dia putrinya atau putranya seorang syarifah. Adapun nasab tidak sambung melalui garis ibu. Wallahu a'lam bissawab.